بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حضرين كوم مسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari lagi masuknya bulan Ramadan, maka kajian di malam hari ini secara rutinnya adalah kitab Tauhid. Kita manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan siyam Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Telah dilakukan pembahasan tentang masalah ini pada kajian pagi tadi, dan demikian pula kajian yang kemarin ba'dal maghrib, dan juga telah dibahas pula pada majelis yang lainnya. Karena demikian yang dilakukan oleh ahli sunnah untuk mengingatkan kaum muslimin ketika akan tibanya suatu amalan, apalagi amalan itu adalah amalan yang besar, bahkan termasuk dari rukun Islam, sehingga dikedepankan dan didahulukan pengetahuan tentangnya, ilmu sebelum beramal, agar jangan sampai tibanya saat untuk beramal adanya di antara kaum muslimin belum mengetahuinya atau mengetahui dalam keadaan ketidakpastian dan yang lainnya, sehingga perlunya untuk diingatkan. Walaupun insyaallah ta'ala sebagian besar kita telah mengetahuinya, maka apa yang kita perhatikan dari majelis-majelis masyayikh, demikian pula para ulama, kalau kita mengamati, kita perhatikan menjelang Ramadan, maka pembahasannya diingatkan kembali tentang ahkamus siyam. Demikian pula tatkala akan datangnya tibanya amalan haji, demikian pula akan tibanya amalan siyamu Arafah, demikian pula akan tibanya amalan-amalan yang lainnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang saatnya sudah ditentukan, sehingga jika terlewatkan maka sungguh disayangkan ketika masih ada di antara saudara kaum muslimin belum mengetahui perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, perkara-perkara yang mengharuskan padanya. Sehingga dengan itu, mudah-mudahan dari kesempatan di malam hari ini kita jadikan untuk mengingatkan kita bersama tentang siyam Ramadan. Di sisi lain, hawanya sudah terasa akan dekatnya Ramadan, sehingga materi atau pembahasan yang penting yang sangat relevan adalah tentang masalah tersebut. Nah, diharapkan masing-masingnya memegang mushaf. Kita akan buka ayat Al-Quran yang disebutkan di sana padanya pendalilan. Kalau pada majelis kajian yang sebelumnya telah dibahas tentang keutamaan puasa Ramadan, naam, dan demikian pula tentang dalil-dalil puasa Ramadan, hikmah yang terkandung di dalamnya, demikian pula tentang cara penentuan masuk dan mengakhiri Ramadan, maka berikutnya kita akan bahas tentang permulaan puasa Ramadan dan berakhirnya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat ke-187. Allah Jalla wa'ala firmankan, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lain. Kata Allah Jalla wa'ala, Uhilla lakum, telah aku halalkan bagi kalian. Yang menghalalkan adalah Allah, dan yang menerima ketetapan itu adalah hambanya, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dhamir kum, uhilla lakum, kalian di situ adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah halalkan bagi kalian, bagi kita, Lailatul Siyam, di malam puasa, Ar-Rafath, untuk melakukan Rafath, yang maknanya adalah jima'. Ar-Rafathu ila nisa'ikum, diperkenankan, diperbolehkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang berpuasa di malam harinya untuk berhubungan dengan istrinya. Ila nisa'ikum, terhadap istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka para istri itu Allah ungkapkan sebagai libas, sebagai pakaian lakum, bagi kalian para suami. Wa antum libasul lahun. Sedangkan kalian para suami juga sebagai libas, sebagai pakaian lahunna, untuk mereka para istri. Saling membutuhkan kedua belah pihak. Allah ungkapkan dengan bahasa yang indah, bahasa yang halus. Naam, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sebagai kebutuhan masing-masing, keduanya membutuhkan untuk melakukannya. Tidak terkecuali pula di saat pelaksanaan ibadah yang itu diperkenankan ketika Lailatul Shiyam, di malam puasa. Alimallahu annakum. Allah itu tahu bahwa sesungguhnya kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian menyembunyikan atau apa yang kalian simpan di dalam diri-diri kalian. Allah tahu kalian ada keinginan, kebutuhan untuk itu. Tidak perlu ditutup-tutupi, Allah tahu. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah memaafkan kalian, memberikan keringanan kalian untuk berbuat itu selama sudah tibanya waktu untuk berbuka, yakni tibanya waktu malam dari puasa. Fal'an, al'an, maka sekarang, kata Allah, bashiruhunna, gauli mereka, istri-istri kalian tadi. Sampai demikian Allah katakan. 6. Agar kalian tidak kemudian terfikir kepada yang tidak-tidak, kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Allah perintahkan untuk menempatkan kepada yang halal. Fal'ana bashiruhunna wabtagu, dan berharaplah kalian ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Dari suatu ketetapan tadi, Allah wajibkan suatu perintah amalan puasa, yang di sana termasuk larangannya adalah melakukan jima, yang itu dilarangnya dibatasi dengan waktu tertentu. Selepasnya, jika sudah berbuka, maka dihalalkan bagi kalian untuk melakukannya. Wakulu washrobu, maka sekarang makanlah dan minumlah kalian. Maksudnya makan sahur. Ini dalil tentang batasan permulaan makan sahur. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum, sampai jelas, sampai tampak bagi kalian al-khaytul abiyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam. Ini juga ungkapan yang demikian indah. Apa yang ingin Allah ungkapkan dengan benang putih dari benang yang hitam? Membedakan dua warna tadi. Maka penafsirannya, kelanjutannya yaitu minal fajr. Maksudnya benang putih dan benang hitam itu, maka makan dan minumlah kalian sampai tibanya waktu fajar. Yakni ketika sudah masuk waktu subuh, itulah fajar yang kedua, yang disebut dengan fajar shadiq. Thumma atimmu shiyama ila al-lail, kemudian selanjutnya merupakan batasan atau pendalilan kapan berakhir dari puasa setiap harinya, yakni Allah katakan, maka sempurnakan puasa kalian sampai malam. Makna al-lail, malam di situ, sebagaimana tadi pada kajian pagi telah disinggung, adalah ghurub syams, terbenamnya matahari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah tibanya tenggelam matahari, maka saatnya bagi kalian untuk berbuka. Maka al-lail di situ ditafsirkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ghurubish syams. Dengan ayat tadi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi rukhsah min Allah taala lil muslimin. Ketahuilah ayat itu merupakan rukhsah, keringanan, min Allah taala, dari Allah jalla wa ala, lil muslimin, bagi hambanya kaum muslimin. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amr fi ibtida'il Islam, dan sekaligus mengangkat nam atau menghilangkan perkara di awal Islam. Fa innahu kana idza aftar ahaduhum, di mana di awal permulaan Islam itu ketika seseorang sudah berbuka, innama yahillu lahul aklu wasyarabu waljima' ila salatil isya, hanyalah diperkenankan atau dihalalkan baginya untuk makan, minum, jima' sampai waktu salat isya' saja. Waktu yang pendek, singkat apa bukan? Singkat. Bayangkan dari maghrib sampai isya' saja. Makan, minum, kalaupun perlu melakukan jima', terakhir sampai waktu isya' saja. Maka terasa berat. Nah, di kalangan para sahabah. Au yanam qabla dzalik, atau dihalalkan itu semua sampai sebelum tidur. Sehingga ketika sudah tidur atau sudah salat isya', diharamkan lagi makan, minum, jima sampai malam berikutnya. Subhanallah. 6. Berat di awal Islam. Maka ketika didapati masyakkah, keberatan, tatkala menerima ketetapan tadi, maka turunlah ayat tersebut. Uhilla lakum, kata Allah, lailatul siyam ila arrafatu ila nisaikum. Dengan itu, sejak saat ini aku halalkan bagi kalian untuk melakukan jima dengan istri kalian ketika sudah tibanya waktu berbuka. 6. Ini merupakan nikmat dari Allah. Bagaimana tidak? Di sisi lain Allah wajibkan suatu perintah. 6. Di sisi lain Allah berikan keringanan. Maka dengan itu bergembiralah, senanglah dengan kesenangan yang sangat di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana Allah berikan, Allah bolehkan untuk makan, minum dan jima di malam manapun yang mereka inginkan. Nah, apakah itu ba'dal maghrib, terus apakah nantinya setelah isya, apakah nanti pertengahan malam, yang jelas sebelum tibanya waktu fajar. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan dengan adanya suatu syariat yang Allah bebankan kepada hamba. Di sisi lain Allah berikan adanya rukhsah. Bersyukurlah kita dengan agama Allah jalla wa'ala, dinul Islam. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan ini, al-Islam, adalah mudah. 6. Berdasarkan dari ayat itu, sebagai bukti pembatasan waktunya puasa setiap harinya dan berakhirnya. Permulaannya dengan fajar yang kedua dan berakhirnya dengan terbenamnya matahari. Ini yang pertama. Yang kedua, selain dari ketetapan waktu, dengan ayat itu pula dalil ala istihbab as-sahur, sebagai dalil disunnahkannya untuk makan sahur. Pada kata wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian. Di situ kita ambil faedah sebagai pendalilan istihbab as-sahur, untuk makan sahur. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Tasahharu, bersahurlah kalian." Fi'il amr, kata perintah. Fa inna fis sahuri barakah, karena sungguh pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Sampai teriwayatkan pada athar yang banyak, athar itu perkataan para sahabat. Sekian athar menyebutkan, memotivasi untuk makan sahur, walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Nah, karena sangat dikuatkan untuk melakukannya. Dan terlarang untuk ditinggalkan. Dan sekaligus pembeda puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab. Jadi tiga masalah. Adanya perintah berdasarkan kata wakulu washrabu, demikian pula hadis tasahharu, kemudian adanya larangan untuk ditinggalkan. Adanya athar menyebutkan sampai seteguk air pun jangan kalian lewatkan. Seandainya tidak sempat, waktu sangatlah sedikit, akan memasuki waktu al-fajr, maka sempatkan untuk makan sahur walau bijur'ati ma, walaupun dengan seteguk air. Dan dengan itu kita akan lakukan furqan, pembeda antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab, yang mana mereka puasa ahlul kitab tetapi mereka tidak makan sahur. Dan disunnahkan untuk mengakhirkannya. Ketika seorang sahabat ditanya, sebatas mana makan sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jaraknya masuk waktu subuh, maka dijawablah, digambarkan bukan berupa menit, enam, tapi digambarkan dengan suatu perumpamaan seperti seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, maka kita bisa ukur, kalau kita coba baca 50 ayat Al-Quran dengan tertil yang baik, kita mulai, dan kemudian akhirnya, dengan 50 ayat tadi berapa menit? Mungkin ukuran standar, yakni sekitar 20 menit, 25 menit, atau sekitar setengah jam sebelum subuh. Itu mengakhirkan sahur ila waqti infijaril fajar, mengakhirkannya sampai akan tibanya waktu fajar. Maka dengan itu makan sahur batas akhirnya masuknya waktu fajar. Sekaligus dengannya untuk memahamkan terhadap sebagian kaum muslimin yang membatasi akhir dari sahur dengan istilah imsak. Pada masa belakangan ini muncul istilah imsak. Nah, yang dimaksudkan adalah membatasi makan dan minum, yakni bagi orang yang sahur hendaknya segera berhenti ketika sudah imsak. Sementara biasanya jaraknya imsak dengan masuknya waktu subuh masih sekitar 10 menit. Maka terkesan sepertinya suatu yang baik. Mempunyai maksud yang baik agar sahurnya tidak kebablasan masuknya waktu subuh. Sehingga kemudian dibikinlah cara dengan istilah imsakiyah. Sampai kemudian berlanjut dengan adanya jadwal waktu sholat, termasuk ketika Ramadan ditambahkan dengan imsak. Yang kalau kita perhatikan jadwal imsak dengan jadwalnya adzan subuh adalah 10 menit. yang hal ini adalah cara baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun maksudnya baik agar tidak terlewatkan, tetapi dengan itu akan memunculkan suatu faham bahwa ketika imsak sudah tidak boleh lagi makan atau meneruskan makan ataupun minum, sehingga sampai mungkin sebagian orang akan menyangkal, loh kok masih makan, masih juga minum padahal sudah imsak. Akhirnya terjadilah kesalahan di dalam memahami bahwa batas akhir dari makan sahur, yakni dengan masuknya waktu subuh. Sampai pernah terjadi pada sahabah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika tibanya waktu subuh, di tangan beliau ada bejana berisi air. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "A'ashrabuha ya Rasulullah? Bolehkah aku minum ini ya Rasulullah?" Padahal sudah terdengar azan subuh, maka beliau perintahkan, "Minumlah." Nah, maka dengan itu menunjukkan bahwa batas akhir adalah masuknya waktu fajar. Seandainya seseorang terbangun dari tidurnya untuk melakukan sahur dalam kondisi dia janabah, dalam kondisi junub, atau seorang wanita dia bangun dari tidurnya untuk makan sahur, kemudian dilihatnya sudah berhenti dari menstruasi, dari haidnya, maka apa yang segera dia lakukan? Segera dia makan sahur dengan mengakhirkan mandinya, dengan mengakhirkan mandi janabah. Bagaimana kalau nanti mandi janabah sudah azan subuh? Tidak masalah, puasanya tetap sahih dan dia kemudian melangsungkan puasanya. Jadi tidak masalah mandi janabah walaupun sudah masuk waktu al-fajr. Maka ini perlu diingatkan atau diketahui oleh kaum muslimin, jangan sampai kemudian dia khawatir nanti keduluan subuh dia belum bersih, belum mandi janabah, sehingga mandi duluan. Sementara kemudian setelah mandi baru makan sahur, baru sebentar sudah azan subuh. Maka ini salah dalam salah teknis. Seharusnya dia makan sahur dulu secukupnya sesuai dengan porsinya, kemudian setelah itu terdengar azan subuh maka dia mandi dulu. Jangan sholat subuh dulu baru mandi, terbalik. Tetapi mandi janabah dulu baru kemudian sholat subuh. Artinya di sini akhirkan mandinya tidak masalah. Yang penting manfaatkan waktu untuk makan sahur. Sebagian orang di antara saudara kita kaum muslimin menyegerakan makan sahur. Kenapa mereka segerakan? Karena pada semalaman dia begadang. Nah, ngobrol sana, ngobrol sini, majelis ini, majelis itu, terus sampai malam suntuk tidak tidur. Nah, ketika sudah mulai jam 2, nampaknya sudah mulai menurun semangat begadang tadi. Datang rasa kantuk. Biasanya memang rasa kantuk itu muncul pada jam-jam tersebut, atau kadang-kadang bahkan di waktu sahur, di waktu sebelum subuh. Sama kayak orang nyetir mobil, perjalanan malam, masih awal malam semangat, sudah mau nyampe tujuan menjelang subuh mulai datang rasa kantuk. Iya. Ada demikian pula yang begadang tadi. Sehingga kemudian dia lakukan apa? Disegerakan makan sahur. Dia segerakan makan sahur, setelah itu dia pikir setelah sahur dia tidur. Kalau dia tidur dulu nanti kemudian makan sahur yang semestinya sunnahnya adalah diakhirkan, khawatir kebablas menurutnya. Sehingga ditaktiki sama dia, dia makan sahur di sekitaran mungkin sebelum tidur jam 2, jam itu, dia makan sahur, setelah itu tidur. Maka yang terjadi apa? Dia melakukan beberapa kesalahan. Awalan, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, annahum shamu qabla waqti shiyam. Dia terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Yang pertama adalah dia puasa sebelum waktunya. Berarti dia mulai start puasa dari jam berapa? Kalaulah dia makan sahur jam 2, selesai sahur setengah 3, kemudian tidur. Berarti dia di saat itu sudah mulai puasa. Berarti dia telah memulai puasa sebelum waktunya. Ini kesalahan yang pertama. Tsanian, yang kedua, yatrukuna salatul fajr ma'al jama'ah. Bisa jadi atau yang sering terjadi, dia meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Karena sudah tidak kuat lagi untuk bangun, kantuk. Nah, sehingga dia bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan berupa sholat subuh itu berjamaah. Kesalahan yang ketiga, thalithan, rubbama yu'akhiruna salatul fajr an waktiha. Bisa jadi pula dia mengakhirkan salat subuh tadi dari waktu yang semestinya. Bangun tahu-tahu sudah terang, ya, sudah mau terbit matahari. Fala yusalluna illa ba'da tulu'is syams. Maka yang terjadi, dia tidaklah salat subuh kecuali setelah terbitnya matahari. Tiga kesalahan. Melakukan puasa sebelum waktunya, dia kemudian terlewati untuk sholat subuh berjamaah, bahkan kemudian dia mengakhirkan dari waktunya, dan dengan itu dia telah melakukan suatu kejahatan yang besar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan pada surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Wailun, celaka. Bisa berarti pula itu nama dari salah satu an-nar. Nah, maka Allah ingatkan di sini, wail, celaka. Celaka bagi siapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Allah tidak katakan celaka itu bagi yang tidak sholat, sudah jelas itu. Tapi yang Allah ingatkan, fawailun lil musallin, celaka bagi yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana dikatakan celaka? Pada ayat kelanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari salatnya. Sahun, lalai, ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah lalai itu dia salat tetapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tumaknina. Nah, kemudian tata cara sholatnya, bacaannya berbeda, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa masuk sahun. Makna yang kedua adalah dia sholat tetapi tidak khusyuk. Nam, alladzina hum an salatihim sahun, dia salat sudah sesuai tuntunan tapi tidak khusyuk, bisa masuk pada maksud lalai. Yang ketiga adalah dia salat tetapi tidak dia lakukan pada waktunya. Nam, maka Allah ingatkan itu sampai diingatkan dengan suatu cambuk yang keras. Fawailun, sungguh celaka. Al-musallin, bagi orang yang sholat. Siapa yang dikategorikan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kita berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sholat di waktunya. Dan itu sebaik-baik amalan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau jawab, as-salatu ala waktiha, yakni melakukan, menegakkan salat itu pada waktunya. Berikutnya, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Apabila telah terbukti terbenamnya matahari, dengan persaksiannya langsung, dia lihat langsung terbenamnya matahari. Bundaran atas sudah tenggelam, dia mungkin waktu itu di pinggir pantai, kemudian dia lihat langsung, maka segera ketika bundaran bagian atas sudah masuk dari permukaan bumi, maka segera dia berbuka. Atau menurut dugaan yang kuat, melalui berita yang thiqah, berita yang terpercaya, di antaranya apa? Azan. Atau pula waktu sholat. Nah, kita tidak bisa lihat matahari langsung tenggelam. Mungkin tenggelam dari permukaan rumah atau gedung, maka belum tenggelam dari permukaan bumi. Nah, maka caranya adalah dengan dugaan yang kuat, dengan kabar yang thiqah, yang bisa dipercaya dengan adanya adzan. Dalil yang menyebutkan disunnahkannya berbuka, hadith Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yazalun nas bi khairin. La yazalun nas, annas manusia, la yazal senantiasa, bi khair dalam keadaan kebaikan. Manusia selalu dalam keadaan kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaihi. Enam. Maka ini termasuk sunnah menyegerakannya. Menundanya berarti dia tidak dapati sunnah. Kan begitu? Enam. Maka segerakan berbuka. Demi kita mendapatkan nilai demi nilai dari ibadah puasa kita. Globalnya adalah siam, tetapi di sana ada rincian-rinciannya yang kita upayakan untuk kita dapati itu selalu. Mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, dan seterusnya. Selain kita juga menjauhi dari apa-apa yang terlarang selama melakukan siam. Nilai berikutnya yang juga kita perlu perhatikan, disunnahkan untuk berbuka dengan rutab. Rutab bisa dikatakan semacam kurma. Bukan semacam, tetapi memang kurma yang berair dalamnya. Nah, itu namanya rutab. Entah sudah ada apa belum di negeri ini. Mungkin sebagian tempat ada. Tetapi nyimpennya harus di freezer. Bukan seperti korma kemudian ditaruh dus. Biasa. Tidak, lembek nanti. Nah, tetapi dia harus terjaga di dalam freezer. Sehingga kalau kita beli rutab di Saudi, di tempat-tempat jual korma, sama penjualnya ditaruh dalam freezer. Bagaimana rutab? Ya bahasa. Misalkan kita tanya, kita lagi cari rutab, maka tidak kelihatan di depan kita, mungkin diambilkan di dalam freezer. Nah, kotak plastik itu ditaruh dalam freezer. Nah, itu rutab. Sunnahnya adalah berbuka dengan rutab. Fa illam yajid fa'ala tamr, jika tidak didapati maka berbuka dengan tamr, kurma. Nah, kalau kurma ini amber. Ya. Banyak, alhamdulillah sudah masuk ke negeri ini dari kurma Tunis, kurma Mesir, kurma ini dan itu, kurma Madinah dan sebagainya. Alhamdulillah. Fa'illam yajid fa'alama, jika dia tidak dapati maka dia berbuka dengan air. Air tidak didapati kira-kira dengan apa? Kenemenan. Ya, itu jawabannya. Jadi urutannya demikian. Walaupun di depan kita hidangan yang beraneka ragam, maka jangan kehilangan nilai untuk kita mendapatkan sunnahnya tadi. Oh, saya kurang suka dengan kurma. Ya, berusahalah untuk suka. Itu makanannya Rasulullah SAW. Ya paling tidak walaupun tidak banyak satulah. Supaya dapat nilai untuk berbuka diawali dengan kurma. Dikaji demi dikaji kenapa berbuka diawali di kurma. Pembahasan yang Masya Allah di sana ada hikmahnya. Tubuh yang seharian kosong dimasuki dengan satu butir kurma yang manis. Kemudian masuk ke tubuh kita. Diawali dengan itu subhanallah. Mungkin dibahas di kedokteran, di kesehatan dan sebagainya. Itu di antara sekian bukti ittiba kepada sunnah. Nah, baru setelahnya dengan yang lain. Sisi lain juga jumlah diupayakan dengan jumlah yang ganjil. Padanya hadis secara umum Allah Jalla wa'ala mencintai sesuatu yang ganjil. Sehingga kita makannya pun kita hitung. Satu, dua, jangan berhenti dua, tambah satu lagi biar ganjil, tiga, enam. Masih kepingin lagi, jangan tambah satu lagi, akhirnya genap, empat, tambah satu lagi jadi lima. Begitu seterusnya. Nah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katanya Anas yang hidup bersama Rasul, melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 10 tahun lamanya, melihat langsung praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum salat maghrib ala rutabat dengan beberapa rutab. Fa illam takun rutabat fatamarat. Jika tidak dapati berapa rutab, maka beberapa tamar. Fa'ilam takun tamarat. Jika tidak didapati tamar, hasa hasawatin min ma, tegukan dari tegukan air. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, rahimahumullah. Nah. Di sini perlu diingatkan oleh kata beliau, hafizahullah, ba'dun nas qad yajlis ala ma'idatin. Sebagian orang duduk di hadapan hidangan makanan berbuka, kemudian sekaligus makannya, makan malamnya, makan nasi kalau kita. Wa yatruk salatal maghrib ma'al jama'ah fil masjid. Sehingga kemudian dia tinggalkan salat maghrib secara jama'ah di masjid. Saya lapar betul ini. Sudah mesisan sudah. Habis kurma sekaligus airnya sudah. Sekaligus makan yang nasi bungkus ini. Nah, masih nutut insya Allah. Masih nutut maghribnya. Nah, ternyata sudah habis. Belum berangkatnya ke masjid sampai maghrib sudah salam. Nah, ini kata beliau adalah suatu kesalahan yang besar. Maka sabarlah. Cukup yang penting batal. Habis itu segera berusaha lebih awal untuk mendapati salat maghrib. 6. Kemudian setelah itu barulah kalau memang harus segera makan, maka makan setelah menunaikan salat maghrib. 6. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka untuk berdoa. Hendaklah seseorang berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad." Sungguh bagi orang yang puasa tatkala berbukanya da'watun ma turad. Da'watun adalah doa. Ma turaddu, yang tidak ditolak. Maka sempatkan untuk berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui hadith Mu'ad Ibnu Zahrah secara mursal. Tapi jika seseorang dia baca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka dia baca dengan bacaan dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah sudah pada hafalan antum semua. Dhahabadh dhama, telah hilang rasa haus. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajr, telah tetap pahala insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 6. Itulah beberapa perkara yang terkait dengan siam Ramadan. Semoga kita bisa menemuinya 6 Ramadan tahun ini dari yang pertama sampai selesai dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Kita manfaatkan peluang emas untuk kita berpacu melakukan amalan-amalan soleh yang sudah kita ketahui dengan dasar ilmu. 6. Qiraatul Quran, zikir, sedekah, qiyamul lail, siam dengan menghindarkan seluruh perkara-perkara yang dilarang baik yang tampak maupun yang tersembunyi. 6. Sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa kembali insyaallah kajian maghrib yang rutin setelah salat, setelah Idul Fitri bi idznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.